awan kelabu, buramkan mata hati, resahkan jiwa. Batinku bicara, ungkapkan rasa, jalani kisah. Gejolak hasrat makin membara, naungi benakku. Ku harap semua kan masih ada di ujung jalanku. Pahit getir kehidupan di dalam bayangku. Aku harus mampu jawab gejolak hasrat semakin membara, naungi benakku. Ku harap semua kan masih ada di ujung jalanku. Baik getir kehidupan di dalam bayangku. Gejolak hasrat semakin membara.